آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رابعا النسيان yang keempat dari cabang permasalahan al-masyaqqah tajrib at-taysir, yaitu an-nisyan. Setelah sebelumnya disebutkan safar, ya, kemudian apa lagi yang mendatangkan kemudahan? Ikrah, dipaksa. Kemudian apa lagi? Marad, yaitu sakit. Kemudian apa lagi? Nisyan yang keempat. Yang keempat adalah nisyan. Apa arti nisyan? Lupa. Nah, lupa. Ini jika apabila seorang hamba melakukan sesuatu hal yang dilarang karena lupa, maka ketika diingatkan dia langsung mengerjakan. Tidak bertahan di atas kelupaannya. Ketika diingatkan, maka dia berhenti, ya. Kemudian apa yang dia lakukan dari pelanggaran itu tidak dianggap sebagai kekeliruan. Nah, rabi'an an-nisyanu, ya. Yang keempat adalah nisyan, lupa. Ya, fadl dibaca di sini. Ya. Nah, udah lama nih Syekh Ismail ini. Ya. Kebanjiran enggak kemarin Cibitung? Kalau perumahan sebagian besar kebanjiran, cuma alhamdulillah anak agak dekat kampung jadi. Masya Allah. Ya. Akses ketutup tadi. Cek tutup ya. Akses ketutup. Ayo, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu an-nisyanu huwa adamu tadhkir syai'i. Tadkir, kalau tadkir, tadkir, bukan tadkir. Adamu tadakuri. Tadakuri, dia masdar dari tadakkaro. Kalau tadkir, masdar dari zakkaro. Ini tadakur. Terus an-nisyanu huwa adamu tadakuri syai'i waqta hajatihi ilaihi. Wattafaqa al-ulama'u ala annahu masqitun. Musqatun lil ismi mutlaqan. Ai sawa'un kana fi huquqillahi ta'ala aw fi huquqil ibadi lil hadithi an-nabawi asy-syarifi. Inna Allah ta'ala wada'a an ummati al-khata'a wa nisyana. Wa mastukrihu alayhi. Wa mimma yasqutu hukmuhu bin nisyani. Wa mimma yasqutu, nah, law akala as-sa'imu aw syaraba nasiyan aw syariba nasiyan lam yabtul sawmuhu lam yabtul sawmuhu aw nasiya al-madyunu ad-dayna hatta mata fa in kana thamanun mubi'un wa in kana samana mabi'in wa in kana thamana mabi'in aw barkana aw qardun lam yu'akhad bihi aw qardin thamana mabi' aw thamana qardin. Terus wa in kana thamana mubi'in aw qardin lam yu'akhad bihi wa in kana ghasban yu'akhadu bihi wa qad yakunu an-nisyanu subhan wa in kana ghasban wa in kana ghasban yu'akhad bihi. Jawab syak. Ya, jawab syak. Terus wa qad yakunu an-nisyanu subhatan tadra'u anhu uqubata al-haddi li anna al-hududa tadra'u bisyubhati. Nah. Taibar. Ya. Beliau menyatakan rabi'an an-nisyan. Yang keempat adalah nisyan, lupa. Ya, setelah sebelumnya safar, sakit, dipaksa. An-nisyan huwa adamu tadakkuri syai' waqta hajatihi. Lupa adalah tidak mengingat sesuatu di waktu itu dibutuhkan. Ya, di waktu itu dibutuhkan ketika saat itu. Wattafaqal ulama wa ala annahu musqatun lil ism mutlaqan, atau muskit, kita bisa juga baca isim fa'il. Kalau muskat, orangnya yang lupa ya. Dan para ulama bersepakat bahwa ya, lupa ini penggugur dosa secara mutlak ya, secara mutlak ya. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina ya, in nasina. Ini dijelaskan oleh para ulama, para ahli qawaid fiqhiyah, bahwa ya, nisyan ini ketidakmampuan menghadirkan sesuatu ketika dibutuhkan, maka dia tidak bisa dihindari. Misal kayak orang lupa ya, makan minum dicontohkan ini. Bahkan dalam madzhab Syafi'i, di buku-buku fikih madzhab Syafi'i ditambahkan contohnya lagi, lupa berhubungan badan dengan istri ketika puasa. Ya. Di buku-buku fikih madzhab Syafi'i kan begitu, bukan cuma makan minum, lupa. Ini dua-duanya lupa, enggak bisa satu orang. Antum lupa, istri antum ingat, enggak bisa. Atau istri antum ingat, antum ya enggak bisa, mesti dua-duanya lupa. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Ya. Nah. Tapi ini mesti diperinci ya. Para ulama menjelaskan perinciannya. Nah, ini kalau terkait meninggalkan perintah, perintahnya enggak gugur. Ya. Dia harus tetap melaksanakan ketika ingat. Paham enggak di sini? Kalau terkait perintah itu tidak gugur. Lupa sholat ya. Ya, lupa lagi kemarin. Oh, enggak, mesti kerjain pas ingat itu. Nah, bisa dipahami gak sini? Nah, yang kedua, bila terkait dengan perbuatan yang dilarang, nah ini ada perinciannya lagi ya. Kalau terkait dengan perbuatan yang dilarang, nah ini ada tiga kalau tidak salah ya. Ada tiga, kalau terkait hak orang lain, nah, bila tidak merusak orang lain atau hak orang lain, maka tidak terkena tanggungan apapun. Ini yang pertama, ini kalau terkait dengan perbuatan yang dilarang. Jika tidak merusak hak orang lain, tidak mengganti apapun. Yang kedua, ya, bila merusak orang lain, maka wajib menggantinya, walau lupa. Ini kalau terkait perbuatan yang dilarang ya. Ini seingat saya gitu. Yang ketiga, bila atau jika diberi hukuman, maka kealpaan dia tadi, kelupaan dia tadi, ini menjadi syubhat. Ini menjadi syubhat yang menggugurkan hukuman dia tadi. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama, di antara oleh Syekh Yasin Al-Fadani di Al-Fawaid, kemudian Al-Jarhazi di Mawabih, di kitab Al-Mawabih. Nah, ini enggak disebutkan oleh Syekh di sini, Abdul Karim Zaidan rahimahullah taala, di sini enggak disebutkan. Saya tambahin itu. Ya. Jadi tadi perinciannya, kalau terkait perintah, perintahnya tidak gugur. Ya, perintahnya tidak gugur. Dia tetap mesti melaksanakan ketika ingat. Kalau terkait perbuatan yang dilarang, tadi terbagi menjadi berapa? Tiga. Kalau tidak melanggar atau merampas hak orang lain, tidak ada ganti rugi. Tapi jika melanggar hak orang lain, wajib ganti rugi. Ya. Tapi banyak contohnya, antum pikirinnya sendiri sampel-sampelnya. Lupa gitu kan. Saya pikir enggak ada orang di dalam. Ah. Antum kunci rapat-rapat rumah ya. Sehingga timbul kerusakan apa segala macam ya, itu wajib ganti. Nah, kalau misalkan ada had di situ, pelanggarannya berupa yang mesti ada hukuman, maka kelupaan dia tadi itu adalah syubhat namanya. Syubhat yang akhirnya menggugurkan hukuman. Paham di sini? Taib. Nah, mana lagi tadi kata Syekh? Sawa'un kana fi huquqillahi ta'ala au fi huquqil ibadi. Nah, ini sama saja. Lupanya ini dalam melanggar hak-hak Allah atau hak-hak hamba. Contoh hak-hak Allah ini, orang yang saking gembiranya ketika dia mendapatkan barangnya dia yang hilang, ketika dia sudah frustasi mau mati di tengah gurun. Dia tidur, dia bangun lagi, ontaknya, barangnya, bekalnya ada lagi. Gembira aja dia sampai lupa. Ya, dia melanggar hak Allah. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu. Ini melanggar hak Allah enggak? Melanggar hak Allah. Nah ini, tapi karena dilupa, enggak dimaaf, apa namanya? Dimaafkan. Enggak dihukum. Atau hak-hak hamba. Hak-hak hamba. Ya, tapi kalau hak-hak hamba tadi, kalau sampai ya merusak hak hamba, ya wajib ganti. Nah, berdasarkan hadis Nabawi Asy-Syarif, ya, inna Allah Ta'ala wada'a 'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Allah telah Allah mengampuni kesalahan dari umatku. Allah letakkan itu kesalahan diampuni karena keliru, lupa dan yang dipaksa. Kemudian kata beliau, wa mimma yasqutu hukmuhu bin nisyani, dan di antara yang gugur hukumnya karena lupa, lau akala shaimu au syariba nasiyan, seandainya seorang yang berpuasa makan minum. Ini kalau di buku-buku fikih Syafi'i ditambahkan lagi apa? Bersetubuh dengan istri. Kalau lupa, ya. Kalau lupa, dua-duanya nggak boleh salah satu, ya. Jangan nanti antum ingat istrinya lupa, istri ngajakin, wah dia lupa nih, sekalian dah nggak bisa. Nah itu batal suaminya, istrinya nggak batal. Suaminya bayar kafarat, hah? Bebasin budak, kalau nggak puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, normalnya 2 bulan itu. Kalau ya, kalau enggak 30 hari 29 hari. 30 hari lah. Di hari 58 atau 59 dia batalin tanpa uzur. Dia enggak mau puasa tanpa uzur, maka ulang dari awal. Kecuali dia ada uzur sakit, ya udah. Besok kurang, berarti kurang 2 hari lagi, 59 60. Macam-macam itu ya. Mana lagi? Yang jomblo udah jadi bayangin apa-apa. Gak usah mikir yang enggak di sini. Eh Paris, mana hujan tadi? Hah? Udah nyampe sini. Kata kehujanan. Hah? Itu sak, itu tuh kancing bajunya enggak dikancingin. Ini anak siapa sih? Bapaknya nih payah nih. Kayak preman pasar bajunya kebuka begitu, ya Allah. Nisya. Udur Nisya. Baik, berikutnya lagi. Au nasya al-madyun. Madyun itu kan isim maf'ul, ya. Orang yang dihutangi, ya, terlilit ad-dain. Dia lupa bayar hutang. Hatta mata, sampai dia mati. Wah. Dia lupa bayar hutang. Nah, ini. Ini jangan jadi dalil, ya. Bagi pengikut mazhab afwan akhi, nah, kalau ngutang ditagi afwan akhi, nah jadi dalil, entar dia berusaha lupa. Ya. Nah, kalau ternyata dia terlilit utang, dia lupa bayar utang sampai mati. Ya. Terus dicontohin lagi. Wa in kana samana mabi'in aw khardin lam yu'akhad bihi. Wah, asik ini kan. Apabila samana babi, apa ya? Harga barang dagangan gitu lah ya. Ini yang belum dibayar maksudnya. Misalkan antum biasa beli barang, ya, beli barang dari penyuplai, ya, buat dijual lagi. Bayar biasa tempo. Ya, kalau udah sekian bulan atau kalau sudah laku baru bayar cash ke dia. Nah, ini antum lupa bayar. Ya, atau kordin bayar utang. Ya, harga utang lupa gitu. Oh, saya punya utang sama si Fulan, ya. Lupa sampai mati. Lam yu'akhad bihi. Oh, asik kan? Maka dia tidak disiksa, tidak dihukum karena kealpa, karena kelupaan dia. Enak enggak? Enak ya? Enak enggak? Hah? Enggak enak kan, Mar? Enak enggak nih? Hah? Kenapa? Nah, iya. Jadi gila dulu. Nah, ini kalau yang punya piutang itu enggak mengingatkan. Enggak mengingatin, dia pun juga lupa. Bukan karena dia lalai, memang lupa punya utang, terus dia mati. Nah, Baik, wa in kana ghasban yu'akhad bihi. Nah, tapi kalau itu ternyata barang itu adalah barang ghasab, barang rampasan, dia ambil kemudian dia lupa balikin, dia lupa ngembalikin, ya dia tetap dihukum. Wa qad yakunu an-nisyanu syubhatan tadra'u anhu uqubatal haddi. Nah, terkadang lupanya itu adalah menjadi sebuah syubhat yang akan mencegah dia mendapatkan hukuman. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ya, li'annal had, li'annal hududa tudra'u bisyubhati. Ya, bisyubhati. Karena yang namanya had, hukuman itu dicegah atau tercegah dengan adanya berbagai syubhat. Salah satunya kalau sang pelaku ternyata lupa ketika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, dan ketika dia melanggar berkonsekuensi menghadirkan hukuman, maka karena lupa hukuman tersebut, lupa tersebut menjadi syubhat menghalangi dia dihukum. Paham enggak sini? Ya. Baik. Sekarang masuk ke berikutnya. Khamisan al-jahlu. Ya. Bodoh. Ya. Fadal. Nah, sekarang nih. Ain, baca ain. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan al-jahlu. Al-jahlu wa huwa 'adamu ilmi mimman sya'nuhu an yu'lam wa huwa qad yajlibu atas taisira wa min takhfifatihi wa taisiratihi ma ya'ti. Alif, jahlu syafi'i bil bai'i udhrun fi ta'thiri talabil syafa'ati. Syuf'ati. Ini kasus syuf'ah, bukan syafa'ah. Kalau syafa'ah kan ada alifnya. Syafa'ah. Waduh. Terus, jahlul wakili awil qadi al-azali. Hah? Azli. Jahlul wakili awil qadli. Itu maf'ul. Maf'ul dari jahal. Jahal itu kan masdar. Masdar diidopahkan. Ya, beramal amal fi'il. Maka azla. Itu jadi bahasa Indonesia di azl. Makanya kalau ada presiden, apa? Presiden, pejabat yang dipecat di tengah jalan pakai isim fa'ilnya. Di ma'zul. Dimakzulkan pakai isim maf'ul. Dimakzulkan, ya enggak? Kayak dulu tuh ada Bupati Garut, ya enggak? Dimakzulkan. Hah? Ya itulah namanya. Gus Dur dulu kan. Gus Dur dimakzulkan. Nah, itu. Paham ya? Diazul. Ini orang pikirannya kemana? Iya, asal dari kata situ. Iya. Cuman anda tahu maksud antum kemana. Awil mahjuri bil hujri. Bil hujri bil hajri. Hajri udrun fi ja'li tasrifatihim. Fi tasarrufatihim. Tasarrufatihim sahihatun ila an ya'lamu bidzalika. Jim al jahlu bi qawlihi malal ghairi yarfa'ul isma la adhamanu. Apa diulang dibaca? Yurfa'ul ismu. Yurfa'ul ismu la adhamanu. Hasbu cukup dulu. Khamisan al jahlu. Ya, berikutnya al jahlu. Apa sih yang dimaksud jahal? Ya. Yang dimaksud dengan jahal adalah orang yang mengetahui tentang hukum syariah. Orang yang tidak mengetahui tentang hukum syariah, seperti bicara dalam sholat, ya, dia nggak tahu, dia ngomong dalam sholat, woi kemana, maka sholatnya nggak batal. Taib, huwa adamul ilmi mimman sya'nuhu an ya'lama, yaitu tidak memiliki ilmu dari yang sepatutnya ia mengetahuinya. Ya. Wa huwa qad yajlibu at-taysir. Terkadang dia di ya, terkadang jahil ini mendatangkan kemudahan. Namun enggak semua ya. Al-Imam Ibn Abdul Barr di kitab beliau At-Tamhid menjelaskan bahwasanya kalau seseorang dia mampu belajar tapi malas, enggak mau belajar ya, maka jahilnya tersebut tidak dianggap sebagai rukhsah. Ya. Kalau dia mampu belajar, tapi dia nggak mau belajar, kata Ibn Abdul Barr, kita At-Tamhid. Para ulama juga menyebutkan, ya, yang semisal. Kalau dia mampu, maka dia enggak di, ya, enggak menjadi rukhsah. Harusnya dia bertanya pas alu ala dikri. Ya kecuali tidak ada akses untuk dia mengetahui baru masuk Islam, ya, atau apalagi, atau banyak perkara lah yang dia enggak tahu, belum tahu hukumnya apa. Tapi kalau udah tahu, dikasih tahu, kalau bandel, tambeng lagi, nah, itu bukan jahil tuh, bebel namanya. Nah, bukan jahil, bebel, bebal. Baik, mana lagi? Wa min takhfifatihi wa taysiratihi ma yati. Nah, di antara keringanan dan berbagai kemudahan. Sebagai berikut, contoh. Jahlu syafi' bil bai'i udrun fi ta'khir talabi syuf'ati. Bodohnya ketidaktahuannya orang yang syafi'ah, yang punya hak syuf'ah. Ya, ini pernah begitu ya disebutkan apa itu syuf'ah. Ingat ya? Ingat enggak? Itu apa namanya? Misalkan ada dua pihak. Ya, satu tanah, satu bangunan, satu lahan yang dimiliki oleh dua orang. Dan pembagiannya belum jelas. Ya. Nah, yang punya hak syuf'ah itu dia tidak mengetahui bahwa ternyata ya, yang punya yang dia haknya itu ternyata dijual. Maka itu adalah udzur fi ta'khir talab syuf'ah. Untuk mengakhirkan meminta syuf'ah. Jadi memintanya itu mesti dengan segera. Nanti kita jelaskan lagi insyaallah. Ya. Berikutnya mana lagi? Jahlul wakili awil qadi al-aslah. Nah, ini ketidaktahuan wakil. Wakil itu apa ya? Kalau biasa kita ya. Orang yang diwakilkan. Misalkan kayak distributor. Kayak gitu. Misalkan produsen nih. Produsen kopinya. Dia hanya memiliki satu distributor. Atau dua distributor. Nanti distributor itu punya agen-agen. Agen-agen punya pengecer dan seterusnya sampai ke retail. Nah, ini misalkan si wakil ini contoh aja distributor. Dia nggak tahu kalau dia sudah tidak boleh menjual barang dari produsen tadi. Dia tetap jual. Apa yang dia lakukan tidak berdosa kalau dia nggak tahu. Paham nggak di sini? Oh, dia nggak ngerti. Awil qadi, nah qadi hakim. Dia enggak tahu kalau sudah ada surat pemberitaan pemakzulan. Nah, enggak baca WA mungkin dia. Di WA kan sama Pak siapa sih kalau hakim itu atasannya? Pak apa? Pak ketua MK, apa ketua apalah ya. Ketua bosnya pengadilan lah ya. Nah, jadi dijapri ya, pakai WA. Nah, bro, ente udah dimakzulin, Bu. Apaan, Bro ya? Gitu. Nah, dia nggak tahu besok dia masih bertugas ya, petugas-petugas yang lain juga masih nganggap dia sebagai kodi hakim. Nah, ya udah dia memutuskan kamu 6 tahun, kamu 5 tahun, kamu pecut, kamu cambuk, kamu gantung segala macam. Nah, putusan-putusan dia itu gimana itu? Hah? Berlaku nggak? Berlaku ya. Semua keputusan dia berlaku ya. Nah, dia tidak berdosa. Karena dia, ya kalau secara, apa namanya, ya, secara umum, dia itu sudah menyalahgunakan wewenang. Karena dia sudah bukan tidak wewenang lagi. Tiba-tiba dia wewenang. Ya, ini tidak dianggap demikian. Tidak dianggap sebagai orang yang menyalahgunakan wewenang. Karena dia sudah tidak wewenang lagi. Nah, tapi dia tidak tahu. Ya, nah, dia sudah dimakzulkan. Ya, ngerti sini? Baik. Awil mahjur atau yang orang yang sudah dilarang bil hajar. Dengan sebuah hajar dilarang, maksudnya di sini dia dilarang dalam berbagai akad misalkan. Enggak boleh jadi akad, enggak boleh jadi transaksi. Ya. Misalkan ya, dia enggak boleh jadi saksi nikah sama bapaknya. Jadi bapak perempuan bilang, ya, kamu nikah, walinya ntar abang kamu. Tapi jangan saksinya yang ono ya. Saya gak suka sama dia gitu segala macam. Terus nikah. Abangnya itu gak tahu kalau yang temennya ini jadi saksi atau adiknya yang itu. Nikahin juga. Nah, ini tetap sah. Atau orang yang dilarang bertransaksi. Dilarang bertransaksi karena dia sudah dimahjur. Dilarang bertransaksi dengan sebuah hajar. Dia tetap melakukan transaksi, itu tetap sah. Inilah udhrun fi ja'li tasarrufatihim, ya, untuk tetap melaksanakan segala macam tindakan mereka. Maka udhurnya ini sah, sahihah, ila ya'lamu bidzalik, sampai mereka tahu, ya, hal tersebut. Jim, yang berikutnya, kalau bahasa kita C, ya, alif ba jim, ya. Al-jahlu yakunu al-jahlu bikaunihi malal ghairi. Ini kebodohan, ketidaktahuan terkait tentang harta orang lain. Ya. Yurfa'ul ismu la domanu. Tidak diangkat dosa bagi dia dan tidak ada ganti rugi. Ya. Dan tidak ada ganti rugi. Dal, yang berikutnya dal. Tafadzal. Wawan Edward Sembiring. Ida afa ba'dul warasati. Ida afa ba'dul warasati. Anil qatili amadan. Amdan. Amdan summa qatala. In alima anna awwal ba'di yasbutu al-qisasu uqtisu minhu. Uqtisu. Uqtisu minhu. Wa in jahila dhalika lam yuqtasu minhu. Li anna hadha yajhaluhu an-nasu. Ha. Law kana fil mabi'i ma yashtabihu ala nasi kaunuhu aiban. Wa ashtarahu al-mushtari aliman bihi. Wajanila annahu aibun summa alima annahu aibun fa innahu lahu radduhu wala ya'tabiru fa innahu lahu radduhu nam wala ya'tabiru wala yu'tabar wala yu'tabaru ittila'uhu ittila'uhu wala yu'tabaru ittila'uhu alayhi hina ashra'i ridon bil aibi. Baik. Terus wal 'aqdu 'anil tanaqudi 'anil tanaqudi fi da'wa fi ma kana sababuhu. Ini ntar dulu. Ntar dulu, ini panjang ya. Baik. Berikutnya. Dal. Ini dari berbagai aplikasi contoh bagaimana yang jahil. Idza 'afa ba'dul warasati. Jika warasah itu ahli waris, sebagian ahli waris afa telah memberikan maaf anil qatili, ya, terhadap sang pembunuh. Nah, misalkan bapaknya dibunuh, punya anak 4, ya, sebagian aja mau 1 mau 3, nggak mesti ada masuk demokrasi terbanyak, ya, nggak ada, pokoknya sebagian 1 atau 3 memaafkan, dalam maafin aja lah. Ya, dia nggak dikisos, cukup bayar diat, ya udah maafin aja. Ya. Ini yang membunuh secara sengaja kan mesti dikisos ya. Ternyata sebagian ahli waris terbunuh, korban terbunuh, memaafkan. Ingat ya, dalam konsep fikih seperti ini tidak berlaku demokrasi suara terbanyak, nggak ada. Anaknya 10, ya, bapaknya dibunuh. 9 anaknya bilang, kisos tuh pembunuh babi kita. 1 orang bilang, jangan, ampunin aja, maafin aja. Maka tidak berlaku kisos. Paham ya? Gak berlaku itu namanya suara terbanyak dalam fikih kisos kayak begini. Ya, taibar kalau fikir. Nah, sebagian ahli waris memaafkan bagi pembunuh bapaknya secara sengaja. Yang membunuh sengaja itu kan. Summa qatalahu al-baquna. Nah, ternyata ahli waris yang lain yang sisanya tetap membunuh. Tetap membunuh si pembunuh bapaknya. Padahal tadi kaidahnya apa? Kalau salah satu atau sebagian yang lain ahli waris memaafkan, maka itu status pelaku pembunuh sudah dimaafkan. Tidak berlaku suara terbanyak dari ahli waris, enggak berlaku, ya. Paham sini ya? Jadi kalau mau dikisos, dibunuh, itu mesti kompak satu suara semua ahli waris. Anaknya 8, 8-8-nya sepakat dibunuh. Paham sini? 8-8-nya sepakat dibunuh. Baik. Nah, ternyata ada yang enggak sepakat, enggak dibunuh. Akhirnya kan status si pembunuh apa? Enggak dibunuh kan? Ternyata summa qatalahu al-baquna. Sisa anggota ahli waris yang lain tetap membunuhnya. Nah, perhatikan. Ya. In alima anna afwal ba'di yasqutul qisas. Uqtus sabinhu. Nah, kalau yang ternyata sebagian anggota keluarga ahli waris yang membunuh si pelaku pembunuhan. Ya, si pelaku pembunuhan taruhlah si A biar gampang gitu. Ini si A ini pembunuh bapaknya. Paham ya? Si A pembunuh bapaknya. Nah, kan tadi apa kasusnya? Sebagian apa ahli waris memaafkan. Nah, ternyata sebagian yang lain membunuh si A. Kalau ternyata jika si A mengetahui bahwa maaf, pemberian maaf dari sebagian ahli waris itu yasqutul qisas, menggugurkan hukum qisas, maka si sebagian ahli waris yang membunuh si A, dia dikisos. Oh, tuh sameno. Dia dianggap membunuh. Paham sih? Kalau dia apa statusnya tadi? Kalau dia apa? Tahu. Ini bahwasanya adik saya ada yang maafin. Berarti enggak berlaku kisos. Pak ini pinjam powerbank boleh? Ada. Ngerti ya? Kalau dia tahu adiknya ada yang maafin atau kakaknya ada yang maafin, satu orang aja batal kisos terhadap pelaku pembunuh si A, pembunuh bapaknya. Nah, ternyata dia tetap bunuh si A, maka dia pun dikisos. Dia tetap bunuh si A, dia pun dikisos. Paham sini? Ya. Mana lagi tadi? Ini serius ini antum ya, jangan ini ya. Jangan meleng dikit. Nah, meleng dikit tersalah paham lagi. Nah, tapi mana lagi tadi? Wa in jahila dzalika. Nah, sekarang kalau dia enggak tahu, dia tidak tahu bahwa pemaafan satu orang saja atau sebagian ahli waris atau saudara dia ya, yang memaafkan si A pembunuh bapaknya itu sudah menggugurkan kisos. Kalau dia enggak tahu, dia ketika berunding yang lain kakaknya bilang dia maafin, yang lain bunuh aja udah kisos. Nah, dia melihatnya suara terbanyak gitu. Dia enggak ngerti kalau syariat tidak seperti itu. Dia hitung-hitungan anak bapaknya itu 8. Yang setuju dibunuh pembunuhnya itu si A pembunuh bapaknya 5. Yang enggak setuju 3. Dia pikir banyak-banyakan. Oh, udah suara terbanyak. Nah, ini yang 5 juga enggak ngerti ini kan. Udah, siapa yang siap? Udah, Anas siap. Udah, dibunuhlah dia. Nah, ternyata dibawa ke pengadilan. Pengadilan Islam. Bukan pengadilan yang selain Islam. Di pengadilan Islam ternyata dia ternyata sudah dapat keterangan. Oh, saudara kamu sudah memaafkan si A. Kalau begitu, kamu dibunuh sekarang. Dan keluarga si A ya, balas kisah semua, sepakat semua. Jadilah dia dibunuh di kisos. Paham sini? Tapi kalau dia gak tahu, tidak di kisos. Nanti hakimnya tanya, kamu ngerti gak hukum syariat? Ya? Ngerti. Apa gimana fikihnya kalau ahli waris menyikapi orang yang pembunuh bapakmu, si kotil? Ya suara terbanyak kata dia. Berarti dia enggak ngerti kan? Berarti dia enggak ngerti. Sama hakimnya di sini-sini pala kamu dikelpak sama hakimnya kan? Retak. Belajar dulu makanya. Nah, hakimnya memutuskan dia tidak dikisos. Baik, kalau ternyata dia tahu, kamu tahu enggak? Tahu. Terus kenapa tetap dibunuh? Saya kesel aja. bapak saya dibunuh, masa saya diem aja? Nah, ya udah, dia dikisos. Keluarga si A gak ada yang maafin. Ada. Eh ternyata keluarga si A ada juga lagi. Eh, ada yang maafin, ada yang enggak. Ya enggak maafin bunuh lagi. Nah, terus berlanjut seperti itu. Enggak habis-habis sudah. Kalau hanya satu orang aja yang enggak setuju, tetap. Kan tadi udah dibilang. Nyimak enggak sih? Aduh. Belum ngopi. Hah? Oh tadi ke toilet dia. Aduh, makanya itu kan. Mau satu kayak yang ini, makanya tadi saya bilang tidak berlaku suara terbanyak. Ya, misal bapak antum punya anak berapa? 5. Dari istri berapa? Oh satu. 5 ini 5 nih. Misal bapak antum ya dibunuh sama orang. Ini contohnya antum langsung biar ngerti ini. Jangan si pulan si A lagi. Ini yang ngebunuh ini ketangkep. Sepakat semua apa namanya antum berunding ini gimana nih kita bunuh nggak dia kisos berunding semua bunuh nggak bunuh dah nah. Tapi ternyata antum nggak setuju oh jangan dibunuh itu pembunuhnya itu wali anak nikah ntar gitu kan nah berarti antum nggak setuju yang lain setuju nggak boleh dibunuh tuh dikisos gitu paham Nugraha toilet sih dia makanya bisa gagal paham ini kan. Tadi kalau disinggung. Tersalamnya kesimpulan lagi dia. Mana lagi tadi sekarang berikutnya. Li anna hadza yajhaluhu annasu. Karena hal ini banyak tidak diketahui oleh ya manusia. Ha, berikutnya. Walau kana fil mabi'i ma yashtabihu 'alal nasi ya kaunuhu aiban. Seandainya kondisi pada mabi barang dagangan itu ada yang mayastabihu ada yang samar enggak jelas ala nas pada masyarakat pada orang-orang keadaannya ini aiban cacat gitu ustarahu al mustari ini barang ini cacat misal beli motor gitu ya samar gitu rusaknya itu di mana di mesin orang kan kalau ngeliat motor lihat bodinya aja ya kayak saya gini mana ngerti ya kan lihat bodinya cakep kan mesinnya apa mana saya ngerti gitu kan nah orang kan nggak paham itu nah, mesinnya yang penting ada gereng-gereng mau di jalan dites sedikit nyala oh udah bagus padahal ternyata ada yang bermasalah ya di mesinnya tak apanya gitulah nah, ini kan aib ya aib ini namanya aib cacat ini namanya aib dalam mabi. Wastarahu al mustari. Ya, dan si pembeli membelinya. Nah, barang yang ada aib tadi. Aliman dalam keadaan dia tahu bihi tentang barang tadi. Dia udah cek. Ceritanya dia kan enggak ngerti teknik mesin, baru ngerti dikit sotoy, so tahu. Digeber-geber kan. Geber-geber, wah oke nih belaga dikiring-kiring suaranya hang-hang gitu kan wah, cakep nih padahal dia gak ngerti apa-apa juga dikit ya wajahila annahu aibun nah, dia gak tahu bahwa ternyata di barang dagangan itu yang tadi kita kasih sampel apa motor ada aib, ada cacat summa arima annahu aibun kemudian dia akhirnya tahu bahwasanya barang itu ada cacatnya setelah dia beli, dia bawa pulang ketemu temennya ah pakar motor gitu kan emang apa teknisi anak motor gitu kan pasti kata temannya wah salah masalah nih motor nih ini begini ada disfungsi pada sebagian elemen-elemen mesin oh waduh langsung dia bingung ya saya udah ngecek tadi nggak apa-apa sotoy sih kamu kata temannya ini enggak masalah ini. Terus gimana itu? Ah. Ya. Nah, ini perhatikan nih. Tsumma 'alima annahu aibun fa innahu radduhu. Ah. Maka dia boleh mengembalikan barang tadi. Ya. Wala yu'tabaru ittila'uhu 'alaihi dan tidak dianggap ittila' dia. Tadi ittila' dia tuh yang dia ngecek-ngecek ya gitu. Ittila' apa bahasa kita ya? Hah? Itilah dia, pengetahuan dia, bagaimana dia mentelaah dia. Nah, telaahan dia terhadap barang tadi la yu'tabar, enggak dianggap, ya. Hina syira, ketika dia membeli, itu tidak dianggap sebagai apa? Ridon bil aibi, tidak dianggap sebagai ridho dengan cacat tadi. Ya. Paham enggak sini? Ini jadi mesti paham antum ini. Hah? Udah akad. Jadi penjualnya begini, ridho ya, enggak ada cacat kan? Udah periksa kan? Cek sendiri ya. Cek sendiri gimana? Ada enggak cacatnya? Oh, enggak ada. Udah berarti jawab ya, ridho, saling ridho. Sepakatnya. Ya udah isi. Pas pulang disalahin. Kayak misalkan Pak Tony beli mobil. Oh, keren nih. Sampai sini disalahin sama Pak Majid. Nah, kata Pak Majid, sotoy deh Pak Tony ini. Ini masalah ini. Segala macam kaki-kakinya, ini-ininya. Nah, antum kan tadi ridho. Ya enggak? Kata penjualnya apa? Periksa sendiri ya. Dia periksa, itu enggak dianggap sebagai ridho. Ya, tidak dianggap. Paham sini? Karena apa? Jahil. Jahil di situ. Ngerti sini? Enak kan belajar qawaid fiqih ya? Ada penerapannya langsung sehari-hari. Nah. Baik, berikutnya. Apa? Kalau di awal dikasih tahu, Pak Tony, ini motor saya ini bentar lagi ganti itu turun mesin, mau nggak? Mau deh dibeli. Abis itu turun mesin, ya udah enggak lah, nggak boleh balikin, orang udah tahu kok. Gitu. Pas bener kan, aibnya itu di situ. Kecuali dibilangin, ini goresnya cuma di sini, padahal goresnya banyak. Dia tahunya cuma aib di situ aja, ternyata banyak aib yang lain. Maka itu tidak dianggap ridho dengan aib-aib yang lain. Dia hanya ridho dikasih tahu dengan aib yang dikasih tahu aja. Ngerti sini? Nah. Terus dibaca berikutnya. Ada lagi yang mau tanya? Online? Kenapa? Wah, ini pengusaha online. Kalau gambar apa barang gak sesuai gambar tapi aib. Barang gak sesuai gambar, ya iyalah. Dia kan taunya barangnya sesuai gambar. Nah, gambarnya gambar Raymond gitu kan. Yang dikirim harga. Ya iyalah, barang gak sesuai gambar. Ya, ya mari harus sesuai gitu. Ya, hah? Satu ukuran. Ukurannya beda ya masih sama. Ya. Ya, misalkan kan antum fotonya di zoom tuh. Apa dari dekat gitu. Seolah-olah itu besar. Ya, seolah-olah itu 1 kilo. Pas beli ya 60 mili. Pas dikirim ke rumah mesti kasih keterangan. Ini berat 60 mili. Gitu. Ya, kasih keterangan, jangan cuma gambar di foto dari dekat gitu. Udah kayak botol sirup. Ya. Pas datang, ya. Betul Iriani. Kan 60 mili ya. Aduh, Raymond, Raymond. Ini jomblo jualannya Iriani. Mau testimoni apaan? Parah deh Raymond. Hah? Visioner dia, nggak kayak antum. Antum seumuran dia pelangkap-pelangkap kok mungkin. Enggak ya, udah nikah ya? Udah ya. Raymond boleh belum nikah, tapi cita-cita 4. Ya. Mana lagi tadi? Sudah, berikutnya. Tafadhol, baca. Dimas, baca Dimas. Ada wakola innahu ibnu yusbutu an nasabu walau ikhtala'at al-mar'atu min zawjiha ala badalin thumma da'at annahu talaqaha thalathan thumma annahu talaqaha thalathan qabla al-khul'i khul'in oh ya da'al qabla al-khul'i na'am wa asbatat dhalika fa innaha tastaridu al-badala ويكتفروا ويكتفروا تناقضها في إقدامها على الكل ثم ادعائها الطلاق الثلاثة لأن الطلاق فعل الغير فإن الزوج يستبد به بدون علمها فكانت مأجورة بجهلها الطلاق man aslama fi daril harbi walam tablughu ahkamu syari'ati ahkamu fa'il abtabluk ahkamu syari'ati tabasharal muharramati jahilan hurmatuha yu'daru li jahli. Nah, yang wow berikutnya kata beliau al mana tadi yang hak dulu ya wow sekarang yang diberikan rukhsah karena ketidaktahuan adalah al-af'u anitanaqudi fi da'wah, yaitu pemberian maaf atas sikap kontradiksi fi da'wah dalam pengklaiman fi makana sababuhu khafiyan, pada hal-hal yang sebabnya adalah samar khafi, katanaqudi fin nasabi wat talaqi, sebagaimana kontradiksi dalam masalah penisbatan kepada anak atau orang tua kepada bapak, atau pada masalah tolak cerai. Ya, misal yang pada masalah nasab. Kama lawidda'a ahadun ala akhar annahu abuhu. Sebagaimana seseorang yang mengklaim pada orang lain bahwasanya orang itu bapaknya. Ya, tiba-tiba di jalan nanti ketemu Ismail. Ismail itu bapak saya itu. Ayah gitu. Kata istrinya, "Loh, kamu ternyata gitu." Oh, Ustaz. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Ya enggak? Nah, Ismail lagi main ke mall, malam istrinya tiba-tiba ada anak kecil, ayah, meluk langsung, ayah kapan pulang, umi nungguin. Waduh, istrinya Ismail udah keluar itu semua bintang-bintang di kepala itu. Aduh, masya Allah. Nah ini. Nah, fatana mana tadi? Fa ankara al mudda'a. Mohon Ismail mengingkari. Mudda'a orang yang dituduh, yang diklaim mengingkari. Wah, enggak benar ini Ustaz Syahbah. Alaihi bunuwatahu. Bunuwah ini masdar dari ibn. Bunuwahnya, anaknya. Apa bahasa kita ya? Turunan sebagai anaknya. Oh enggak, kamu anak siapa? Enak aja ngaku-ngaku gitu kan. Anak saya ini dari istri saya semata wayang katanya. Ya. Wa qala innahu ibnuhu. Dan ternyata summa ada. Akhirnya dia kembali, maksudnya apa? Dirujuk gitu. Oh, dirujuk dan berkata, "Oh itu memang benar anaknya dia." Tiba-tiba Ismail pas gak ada istrinya bilang, "Eh itu benar anak saya." Ya, maka ia sebutu an-nasab. Maka sahlah nasab tersebut. Paham gak sini? Wah, nanya dia. Si Mudda'a wa antaro. Hah? Ya, antum itu. Lupa atau bukan yang disebut? Apa? Kondisi lupa atau lupa. Kondisi lupa. Bukan gitu. Takut itu. Hah? Lupa. Udurnya lupa. Bukan karena takut. Karena kata lagi mau istri ya bawanya istrinya ini aja gitu. udah lupa punya istri yang sono lagi gitu. Nah, di mall ayah gitu kan, tiba-tiba antum ngerti, ih anak siapa gitu kan, anak siapa, baru ingat, oh itu anak saya gitu. Nah, maka sah gitu kan penisbatan nasabnya. Sudah, ini pada penisbatan nasab. Mana lagi berikutnya? Kalau Ainur loh takut, kalau ini lupa. Yang berikutnya lagi, walau ikhtalat il mar'atu min zaujiha. Wah. Ikhtalat khulu'nya. Seandainya seorang istri wanita mengajukan khulu kepada suaminya. Pengajuan khulu ini khul'un dari kata khola'a. Khul'un. Khul'un itu ya apa, melepas, menanggalkan pernikahan. Artinya dikhulu, itu sah kapan aja. Mau haid ke, mau sudah dijima ke. Kan kalau mau dicerai, istri gak boleh ketika sedang haid atau ketika sudah dijima dalam kondisi suci. Nah, ini mau kapan aja. Dia mengajukan, kalau bahasa Indonesia apa, perempuan istrinya dengan khulu menggugat cerai. Nah, sang istri menggugat cerai suaminya. Ya, ala badal, paham enggak ala badal? Badal itu kan pengganti, yaitu dia mengganti mahar suaminya. Ini syarat sahnya itu. Ya, syarat sahnya dia mengganti. Kalau suaminya dulu gaya-gayaan mau zuhud gitu, saya nikahkan kau dengan uang sebesar mahar 10 ribu rupiah. Dibalikin mas istrinya, nih 10 ribu kamu. Ini ceban nih, dibalikin. Ya. Nah, oh ini dibalikin sama istrinya, maharnya berapa? Kalau suaminya terima, sah. Jadi kalau suaminya gak terima, istrinya itu boleh ngajuin ke pengadilan. Kalau di kita sekarang, kodi. Nah, mungkin dimediasi gitu kan. Dimediasi, ternyata kalau pengadilan setuju, ya udah sah gitu kan. Biasanya pengadilan dimediasi dulu. Ya, dimediasi, kenapa ngajuin dulu? Habis suami saya ngomong takadut, nah, terus ya, suami kamu ngomong aja kok, nggak bakal terjadi juga, nggak bakal, gitu. Kecuali kamu meninggal duluan, gitu. Nah, itu kan, oh gitu Pak Hakim, iya udah gak usah kulo, senang lah istrinya, gitu. Makanya dulu di rumah jangan ngomong-ngomong takadut terus, kata sang hakim kan. Walau ikhtalatil mar'atu amin zawjiha ala badal, dia mesti mengembalikan mahar. Thumma da'at annahu talaqaha. Pas dia ngembalikin mahar, dia ingat, wah dia mengklaim ke si hakim, ini maharnya banyak ini. Kalau 10 ribu mah udah biarin dah. Maharnya itu emas 100 gram misalkan. Wah. Si perempuan kan mikir-mikir juga kan mau balikin. Waduh, mendingan saya dicerai deh daripada saya balikin, kan gitu kan. 100 gram itu bisa buat berapa tuh uangnya? Banyak. Hitung diri dah. Ya, banyak lah. Nah, setelah dia pulangin maharnya, dia mengklaim ke si hakim. Pak Hakim, annahu talaqaha salasan. Maksudnya suaminya pernah mentalaknya 3 kali. Qoblal khuluqi, sebelum pengajuan khulu. Ya, sebelum pengajuan khulu. Wa asbatat, dan dia mampu apa namanya membuktikan gitu. Si istri ini, perempuan ini membuktikan dzalika, hal tersebut, bahwasanya suaminya sudah mentalak dia 3 kali sebelum dia mengajukan khulu. Paham enggak sini? Fa innaha tastariddu, istaradda yastariddu, meminta kembali. Maka dia istaradda yastariddu itu meminta kembali. Ya. Fi'il muta'addi. Fa innaha tastariddu al-badala. Maka kalau begitu dia boleh meminta kembali tadi badal. Apa maksudnya badal? Mahar yang dikembalikan. Yang 100 gram tadi emas misalkan, dia balikin ke suami, dia minta lagi sini. Kamu mau melepaskan saya dengan cara mencerai, gitu. Ini tetap milik saya. Kamu yang melepas saya, gitu. Bukan saya yang melepas kamu. Kalau istri kulu, istri yang melepas, gitu. Ya. Tayyib. Wayuktafaru tanaquduha. Nah, ini berarti dimaafkan sikap tanakut sang istri, sikap kontradiksi sang istri. Dicerai kok ngajin khulu gitu. Nah, fi iqdamiha karena dia maju mengajukan khulu alal khulqi dalam pengajuan khulu dia. Tsumma iddi'uha at-talaqa as-salasa. Kemudian dia mengklaim bahwa dia suaminya sudah mencerai dia 3 kali. Talak 3, talak bain, bukan talak raj'i. Talak bain ini. Tahib, masyaallah. Li'anna talaqa fi'lul ghairi, karena yang namanya talak itu perbuatan orang lain. Ya, perbuatan suami maksudnya, bukan perbuatan dia. Tapi ini dalam kasus ini antum mesti perhatikan ini. Kenapa sang istrinya bisa mengklaim kayak begitu? Ke hakim, harusnya hakim gini, "Loh, kamu kok dicerai ngajuin apa namanya? Khulu juga gimana ceritanya?" kata Pak Hakim. Pak Hakim tidak akan bertanya seperti itu. Jika hakimnya ngerti, ini namanya hakim. Nah, yang namanya suami punya hak talak. Talak suami sah kepada istri, apakah di depan istri atau di belakang istri? Apakah istri tahu atau tidak tahu? Ini si istri tadi bisa membuktikan. Mungkin ya sang suami mentalak istrinya itu lagi ngumpul sama teman-temannya. Sama teman-temannya ditalak dan teman-temannya itu nanti ada yang bersaksi. Paham enggak Zina? Dia ada yang bersaksi gini. Jadi sang suami udah ribut ya masalah apalah gitu. Tadi apa? Tadut ya, masalah tadi. Lu gimana? Wah, udah saya cerai aja istri saya. Dia kan baru ini nih, baru apa namanya? Baru selesai haid, saya cerai aja dia gitu misalnya. Sah enggak talaknya? Sah enggak? Istrinya ada enggak? Orang ngumpul sama teman-temannya kok. Hah? Sah talaknya. Udah 2 kali talak sebelumnya, sah talaknya. Paham antum sini? Sah talaknya. Ya. Talak dia sah. Nah, ternyata teman-temannya ada yang lapor ke istrinya. Mbak khulu. Iya, saya udah khulu. Loh, ngapain khulu? Udah dibalikin. Udah, loh. Ya udah talak, Mbak. Kapan? Ya. Loh, kemarin. Saksinya siapa aja? Wah, kumpul saksinya. Iya, Mbak, dia udah talak, Mbak. Nah, akhirnya si istri tadi ngajuin ke hakim. Nih saksi-saksinya. Dia sudah mentalak saya tanggal sekian, bulan sekian, di tempat ini, itu. Sebelum pengajuan khulu. Akhirnya sang suami mesti mengembalikan mahar yang sudah dikembalikan ke istri, dikembalikan lagi ke istri. Berarti paham sini ya? Kan tadi istrinya, ini poinnya di mana? Istrinya tadi tanakut, kontradiksi. Paham enggak sini? Ketika dia khulu mau mengembalikan mahar, dia minta ke hakim supaya mengembalikan mahar dia. Nah, kenapa? Karena dia mengklaim dia sudah dicerai. Paham sini? Ini jomblo walau belum nikah mesti tahu. Bikin cerai. Bikin cerai. Jangankan bikin nikah. Bikin cerai. Belum nikah aja udah cerai. Jangankan bikin nikah. Bikin cerai juga mesti diketahui. Paham gak sini? Remon. Ya. Jangankan bikin nikah. Bikin cerai. Wah. Tanya dia. Berarti yang dulu ini dari sang istri. Hah? Ya iya, itu pasal dari tetangga. Apa? Dia punya talak. Ya, kalau dari istri lah, masa dari tetangga. Gak salah tetangga antum bilang, "Remon, saya minta khulu kamu." Loh, nikah aja belum? Gimana ceritanya? Nah, ngerti sini Remon? Ya. Separis kenapa ketawa? Hah? Talak, ini kok yang nanya jomblo semua nih? Waduh. Hah? Biar tahu. Waduh, antum belum mau siap-siap talak. Nikah dulu. Apa-apa? Talak dilihat WA atau sah. Iya. Talaknya pakai status Facebook. Oh iya, ini yang bercanda orang kalau sah. Oh. Bercanda ngaku masih bujangan. Ya pernah dengar ya. Khilaf para ulama seperti itu ya. Apakah dia berarti sudah talak istrinya apa belum? Allah alam. Ntar saya merujuk lagi. Ya. Mana yang rajih? Ya, saya lupa itu. Ada tarjih. Antum juga gitu ya? Baik, berikutnya lagi. Li'anna talaqa fi'lul ghair, fa inna zawja yastabiddu. Istabadda yastabiddu. Muta'adiyah dengan huruf ba, artinya punya otoritas, punya wewenang. Karena yang namanya suami, fa inna zawja yastabiddu biduni ilmiha. Itu punya wewenang, punya otoritas untuk menceraikan istrinya biduni ilmiha, tanpa sepengetahuan istrinya. Fakanat ma'dzuratan bijahliha at-talaqa. Maka sang istri tadi dia diberi udzur karena ketidaktahuan dia akan talak cerai suaminya terhadap diri dia. Karena enggak tahu kan suaminya tadi menceraikan dia lagi ngumpul-ngumpul. Tayyib barakallahu fikum. Ngerti sini udah? Nah, sekarang berikutnya lagi. Zaid man aslama fi daril harbi. Barang siapa yang masuk Islam di negeri kufur. Ya, di negeri kufur dia masuk Islam, di Norwegia, di mana gitulah, di Eropa, di negeri barat. Walam tablughu ahkamus syariati. Hukum-hukum syariat belum nyampe ke dia. Fabasyarat al-muharramati. Ya. Maka dia pun melakukan hal-hal yang diharamkan. Jahil karena enggak tahu itu haramannya. Yu'zaru li jahlihi. Maka dia diberi udzur akar karena ketidaktahuannya. Ya, ini sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wah, ini kita kapan ngaji kotornya ini? Ya. Di negeri Muslim enggak ada akses dakwah atau gimana? Belum sampai. Belum diajarkan. Memangnya di tempatnya enggak ada akses, enggak ada masjid. Nah, kalau baru masuk Islam, ya. Kalau baru masuk Islam, dia belum tahu, baru aja mualaf. Yang namanya mualaf itu yang baru masuk Islam, baru dijinakkan. Ya, ini para ulama memang menyatakan demikian. Dia tetap minum khamr gitu kan. Tetap minum khamr. Nah, kalau dia baru masuk Islam, dia ya. Tapi kalau dia sudah punya kemampuan untuk belajar dan dia enggak mau belajar, dia tetap dikategorikan asima, berdosa. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abdul Barr. Ya. Apalagi kalau sekarang itu bukan enggak mau belajar, mereka irad berpaling. Di YouTube ada banyak kajian-kajian, dia malah nonton bola. Ya. Radio mana sekarang yang enggak ada kajian? Dia malah nonton Prambos. Nonton denger gitu. TV kan banyak tuh TV dakwah. Dia malah nonton ya yang lain-lain. Drama Korea lah apalah. Di masjid banyak, dekat tempat di masjid kanan kiri. Dia enggak mau. Di kantor dia ada khutbah Jumat. Iya enggak? Ada khutbah Jumat, dia tidur. Ya, dia tidur. Dia enggak mau dengerin. Dia tidur. Datangnya juga pas iqomah. Jadi di luar dia ngerokok-ngerokok, dia ngobrol, gak didengerin khatib ngomong apa. Pas udah iqomah baru dia. Ya. Dia ada sekitar dia nih orang-orang yang ngerti, yang ngaji. Dia ngeliat ada yang cingkrang, dia gak mau tanya. Kadang-kadang wajib bertanya ya, pas alu ahla zikr, ikutum la ta'alamu, dia gak mau tanya. Perkara agama. Giliran dia melakukan yang haram minta udzur. Waduh, enak banget. Melakukan yang haram, saya kan gak tahu. Wah, retak palanya. Nah, ini mah tambeng ini. Iram. Ini berpaling ini. Ini orang yang paling zalim kalau begitu. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada 'anha. Itu dikena ayat itu justru. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diberikan peringatan kepadanya malah dia berpaling. Nah, dia tetap dosa. Cukup deh ya, kita berani ke kotor insyaAllah. Ya, subhanallah, bihamdik, saudara, dan anda, astagfirullahaladzim.